Gegasi dah datang, jom kita lari. Jom lari. Gegasi dah datang, jom kita lari. Jom lari. Menyorok di dalam kota atau di belakang batu, gegasi dah datang, jom kita lari. Jom lari. Jom kita lari. Jom lari. Gegasi dah datang, jom kita lari. Jom lari. Menyorok di dalam kota atau di belakang batu, gegasi dah datang, jom kita lari. Jom lari. Saya gergasi peramah dan baik. Saya gergasi peramah dan baik. Saya berbadan besar, tinggi macam raksasa. Saya gergasi peramah.